Musicana con me. Sa mimpiku di setiap malam, sa rindu ingin genggam kopu tangan. Oh sayang, sa rindu dengar kopu suara. Sa mau jujur kalau sa masih sayang kau. Sio, sa sepi tanpa kau. Aduh, pesu di mana? Pesu dengan siapa? Sa rindu semua saat masih dan kau. Sa rindu semua saat di dekat kau. Tapi kau sepi dan tak akan kembali. Sayang apa kabar setelah dua hati terbelah. Juang dan kesepian kini pun sayang lelah. Ku paksa sa lepas, sa menyerah. Terhabis dalam ruang rindu ini sa gerah. Apabila nan ku tahu, ku ada tiap hari. Ku ada bawa bahagia dan senyum berseri. Separuh syair rindu yang terucap sa berdoa. Ku terlalu penting saat sa berjuang lawan dunia. Dan yakin su pasti sa tanamkan cinta ni utuh dan masuk deng pas. Ku buat sa hanyut, ku buat sa nyaman, sa cepat dan lalu ku gas. Namun sa masih bertahan deng cerita di akhir jalan. Sutrakan genggam ku tangan, ku pergi dari sebuah peranan. Yeah. Sa mau jujur kalau sa masih sayang kau. Sio, sa sepi tanpa kau. Aduh, pesu di mana? Pesu dengan siapa? Malam sa rindu ingin genggam kopu tangan. Oh sayang, sa rindu dengar kopu suara. Sa mau jujur kalau sa masih sayang kau. Siok, sa sepi